Bagaimana cara yang jitu dan cespleng untuk mengajak orang agar ngaji? Karena beberapa kali saya mengajak orang untuk ngaji, namun hasilnya gagal maning, gagal maning. Khonifidina'azakumullah. Kini, ya, kalimat gagal maning itu kamu coret. Ya. Mengapa? Karena sesungguhnya orang yang berdakwah, kalau dia ikhlas, gak ada yang gagal. Kenapa gak ada yang gagal? Karena orang ketika mengajak orang lain, tujuannya banyak. Hikmahnya bukan satu. Mudah-mudahan dia dapat hidayah, itu harapan. Yang kedua, mudah-mudahan dapat pahala. Iya kan? Yang ketiga, mudah-mudahan tegak hujjah. Maka kalau dia tidak mau ngikut, kamu masih dapat dua. Dapat pahala, karena kamu menyampaikan. Dan qiyamul hujjah, ya Allah, saya sudah sampaikan. Apakah itu bukan faedah? Apakah itu disebut gagal? Enggak gagal, pahalanya tetap dapat. Sehingga barakallahu fikum, ingat hadis tadi. Dan ingat ayat tadi. Apa ayatnya tadi bilang? Engkau enggak bisa menentukan hidayah. Engkau hanya menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Kalau Nabi saja dikatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Nabi dikatakan engkau tidak bisa menentukan hidayah, apalagi kamu dan saya. Ajak lagi, masih belum mau. Ya sudah. Kita sudah menyampaikan, kita sudah mengingatkan, kita sudah mengajak. Nah, maka ikhlaskanlah ajakan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Memang pada masa-masa akhir zaman pengikut tauhid itu ghuraba, asing, sedikit jumlahnya, langka. Nah. Bolehkah menambahkan lafaz al-azim pada kalimat astaghfirullah? Tidak mengapa barakallahu fikum, setahu saya. Bahkan ada lafaz-lafaz yang diajarkan dengan lengkap. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ila akhirih. Enam. Ustaz terangkan penyimpangan MTA. Yang saya tahu dari beberapa informasi-informasi tentang mereka, MTA Majelis Ta'lim Al-Quran, mereka itu seperti model-modelnya Akhlani. Mereka memakai dalil tetapi tidak kembali kepada pemahaman salaf, memahami sendiri, sehingga mereka berkata di antara kelompok mereka yang ada di Indramayu itu mereka menghalalkan anjing, dan mereka mengatakan najis tetapi tidak berarti haram dimakan. Ini kebanyakan mereka hanya memakai Al-Quran, sedangkan hadis mereka tidak semuanya pakai. Sehingga mereka menganggap yang dilarang hanya yang ada dalam Al-Quran. Afwan Ustaz, bagaimana status istri yang sudah 5 bulan tidak diberi nafkah lahir maupun batin? Sudah punya anak, nikahnya tanpa surat. Apa statusnya masih istri, belum ada kata talak? Bagaimana sikap istri tersebut bila ingin cerai tapi suami tidak mau menceraikan juga, tidak mau memberikan nafkah? Bagaimana kalau istri ingin menikah lagi agar tidak menopang hidup? Qanibidina'azakumullah, wanita yang seperti ini, yang ditelantarkan tidak diberi nafkah lahir dan batin, insoha, kalau memang benar demikian, maka dia punya hak. Punya hak. Dan hak itu bukan diajukan pada suaminya. Hak itu diajukan kepada pengadilan yang disebut dengan al-khulu', gugat cerai. Kalau diterima alasannya, karena ada saksi-saksinya dan bukti-buktinya, maka niscaya akan difaskan nikah, dibatalkan pernikahannya. Bukan cerai, dibatalkan pernikahannya. Kalau dibatalkan oleh pengadilan, bukan oleh suami, maka hukumnya berbeda dengan cerai. Ada beberapa perbedaan-perbedaan. Pertama, tidak ada iddah, tidak ada masa iddah. Yang ada hanya istibra. Istibra itu pembebasan rahim. Setelah sebulan, hanya sebulan saja. Setelah sebulan, dia haid, sudah boleh nikah. karena hanya membuktikan kalau dia hamil atau tidak hamil. Maka disebutnya bukan masa iddah, tapi istibra, pembebasan rahim. Yang kedua, perbedaannya dengan cerai, kalau cerai dari suami, kalau ini khulu' dari pengadilan. Yang ketiga, kalau cerai tidak dikembalikan maharnya, tapi kalau khulu' dikembalikan maharnya. Kasus yang terjadi pada seorang wanita sahabiyah di masa Rasulullah SAW, ketika Nabi menyatakan, maukah kau mengembalikan maharnya? Ya Rasulullah, aku kembalikan dan kalau perlu aku tambah. Artinya harus dikembalikan maharnya. Walaupun sebuah kebun, kembalikan kebunnya. Ini diantara beberapa perbedaan-perbedaan. Karena itu adalah faskhun nikah, bukan cerai. Karena sebab gugat cerai dari seorang istri, karena ada hak-hak yang tidak ditunaikan. Nah. Enggak resmi itu artinya enggak tercatat kan? Iya. Nah, salah sendiri, kenapa enggak tercatat? Yang jelas, kalau dia dalam keadaan resmi, maka dia menggugat cerainya dengan mudah. Tapi kalau dalam keadaan dia tidak resmi, saya tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Yang jelas, tidak bisa dia terpisahkan dari suaminya kecuali dengan dua cara, diceraikan oleh suaminya atau dipisahkan oleh pengadilan. Nah, berarti mengajukan dulu bahwa saya sudah menikah nih, saksinya sampai diakui sudah menikah. Baru kemudian saya gugat cerai. Begitu. Tetapi itu hak. Apa maknanya hak? Maknanya hak itu kalau tidak diambil tidak apa-apa. Kamu sabari terus. Barangkali setelah 5 bulan suamimu akan datang lagi. Atau kamu usahakan dengan perantara, dengan orang yang bisa menasihati suaminya, bisa menghubungkan kembali lah akhirnya. Nah, kalau kamu mau sabar, tidak apa-apa. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Allah yang lebih tahu tentang yang benar. والله تعالى أعلم بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته